Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. As-sifatul rabi'atu asyar al-ulu, ya? Atau sudah lewat? Yang keberapa? Rabi'atu asyar, betul? Al-ulu. Tayyib. Ya, baik. Jazakumullah khairan. Qala rahimahullahu ta'ala al-ulum min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat maha tinggi Allah itu termasuk sifat yang thabitah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Dallat ala hadhihi sifah al-kitab wa sunnah wa ijma' salaf wal aql wal fitr wal fitrah. Itu bisa dibuktikan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' salaf, kemudian akal dan fitrah. Itu dalil adillah atau dalil yang menunjukkan bahwa bisa apa namanya yang menunjukkan Allah itu punya sifat maha tinggi. Di dalam Al-Qur'an Ibnu Qayyim menyebutkan ada 1000 dalil. Ada 1000 dalil, bahkan lebih mungkin. Yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat maha tinggi. Pertama di sini disebutkan oleh beliau qala Allah taala wa huwal aliyul azim saraha melalui nama Allah Subhanahu wa taala al ali, melalui nama Allah al ali. Baik, nah wa huwa al-aliyyul azim, Allah maha tinggi lagi maha besar. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud subhana rabbiyal a'la. Ini dalil dari as-sunnah, Allah itu punya sifat maha tinggi. Rawahu Muslim min hadits Hudzaifah bin Yaman wa ajma' as-salaf 'ala thubutil 'uluwi lillahi fa yajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamtsil wa huwa 'uluwun haqiqiyyun yaliqu billahi. Salaf, kaum salaf, para pengikut salaf, pengikut Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang saleh, mereka sepakat menetapkan sifat maha tinggi bagi Allah sehingga wajib kita untuk mengisbatkannya pula tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Wala ta'til, tanpa menolak, mengingkari. Tanpa takif, tanpa menerangkan bagaimananya. Tanpa tamsil, tanpa menjelaskan, ini menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Wa huwa 'uluwun haqiqi, yaitu sifat maha tinggi yang hakiki yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimu ila qismain. Sifat 'ulu ini terbagi dua, 'ulu sifat. 'Ulu sifat bimana anna sifatihi ta'ala ulya laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh wa daliluhu ma sabaq. Ulu sifat, ulu sifat ini ada ulul qadar. Ini yang dimaksud di sini bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang ulya, maha tinggi, maha mulia. Ulul qadar laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangannya sedikit pun dari sisi manapun. Dalilnya masabak, misalnya dalam ayat itu juga dari ayat yang lainnya. Allah sifat. Termasuk di sini dalam ulu sifat ini uluul qahar. Uluul qahar. Maksa menundukkan seluruh makhluknya. Ini menunjukkan keperkasaan, menunjukkan ketinggian, kehebatan Allah. Ini sifat Allah itu maha hebat. Tak terkalahkan. Dia mengalahkan, menundukkan seluruh makhluknya. Menunjukkan apa? Laisa fiha naqsun minan biwajhin minal wujuh juga. Bisa dari sisi itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal wahidul qahhar. Kemudian yang ba ulu zat bermakna anna zatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Ulu zat. Nah, ini yang tidak diisbatkan Asy'ariyah dan yang lainnya. Asy'ariyah hanya mengisbatkan sifat apa namanya ulu sifat dan ulu zat, ulu qahr. Nah, dua itu aja. Ini Allah itu maha tinggi, maha mulia sifatnya. Nah, tidak mereka mengisbatkan untuk zat Allah itu di atas seluruh makhluknya. Nah, tapi mengakui bahwa Allah itu punya sifat. Sifatnya maha sempurna, maha tinggi, maha mulia, maha mengalahkan. Baik. Selalu disebut di sini daliluhu maha sabab. Dari ayat itu. Ini kita disebutkan tadi. Sifat maha tinggi Allah itu bisa melalui disebutkan di dalilnya ada dalam Al-Quran, bisa disebutkan pula di dalam Sunnah, sebagaimana dalam hadis Nabi, juga akal, berdasarkan akal kita bisa mengisbatkan bahwa Allah punya sifat maha tinggi. Dari sisi mana? Yang namanya tinggi, maha tinggi itu menunjukkan kesempurnaan, dan Allah lebih layak, lebih pantas dan maha, yakni memiliki sifat maha sempurna. Bahwa ketika ini ketinggian ya, maha tinggi ya, itu menunjukkan kesempurnaan, dan Allah tentu lebih berhak untuk menyandang kesempurnaan itu. Sederhana, logika sederhana yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat maha tinggi. Kemudian fitrah yang di apa yang digunakan Imam Al-Hamadani membantah Ibnul Juwayni ini sampai turun dia di atas mimbar. Hayyarani Hamadani, hayyarani Hamadani. Udah enggak usah pakai yang lain-lain wahai Imam. Sekarang gimana kita menolak fitrah yang muncul setiap kali kita dalam keadaan punya masalah, galau hati kita. Kita langsung melihat tangan kita ke atas, wajah kita ke atas. Enggak bisa kita ingkari. Itu fitrah. Selalu kalau orang itu punya hatta, kalian lihat orang-orang kafir sekalipun. Nah, setiap dia punya, selalu dia ngeliat ke atas. Nah, lebih-lebih mereka yang fitrahnya masih bersih dari kalangan muslimin. Nah, itu fitrah. Nah, apalagi ijma' salaf, kalau namanya ijma', mereka mustanadnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik. Apalagi di misal di dalam hadis ini tadi, setiap kali kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, nah, coba tanyakan ke hati kita, kemana pikiran kita ketika kita yang paham artinya Subhana Rabbiyal A'la? Ke bawah Allah itu? Kita bayangkan? Tidak, selalu kita tertuju kepada yang maha tinggi. Karena arti secara harfiah artinya adalah maha suci, Rabbku yang maha tinggi. Di mana maha tinggi itu? Di atas seluruh segala-galanya. Di atas segala-galanya. Nah, maka dalam nama Allah yang lainnya adalah Aliyul A'la wal Muta'ali. Nah, Muta'ali ini menunjukkan sifat maha tinggi yang jauh, yang tidak mungkin bersentuhan dengan yang jelek, yang rendah, mulia. Tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Qala rahimahullah qauluhu ta'ala A'amintum man fis sama'. Nah, sekarang dalil berikutnya bahwa apa namanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya. Apakah kamu tidak percaya kepada siapa yang di langit? Amin tu man fis sama'at, apa kamu merasa aman dari yang di langit? Siapa kita merasa aman darinya? Siapa yang di atas langit? Ayat itu ya. Amin tu man fis sama'a yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Dan ayat berikutnya lagi, am amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba. Nah, ini dalil diantara dalilnya bahwa Allah itu di langit. Nah, langit itu enggak mesti harus, bukan nanti hanya sekedar mabni atau binyah, bangunan yang kita lihat ini. Sesuatu yang di atas kita itu namanya sama. Apa yang di atas kita itu sama. Langit itu yang di atas, sesuatu yang di atas kita. Nah, dalam bahasa Arab itu yang di atas kita itulah langit. Nah. Qala wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbuna alladhi Rabbuna Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuk. Al hadits rawahu Abu Daud wa fihi ziyadah Ibnu Muhammad qala Al Bukhari munkarul hadits, dan ini sanadnya dhaif. Ala kulli hal, dalam hadits yang lain. Dalam hadis yang lain, seperti di sini hadis Muawiyah bin Haidah, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, sahabat, ya. Dia punya budak, budaknya gembalakan kambing. Sekali selia dia mau lihat, ternyata satu ekor kambingnya dilarikan serigala. Ya, namanya saya manusia ya Rasulullah. Enggak suka hartanya itu diani, artinya ada yang hilang, kan enggak mungkin. Dan marah karena menganggap budak perempuan ini ceroboh, enggak perhatian. Nah, marah. Maka saya pun memukul wajahnya. Pukul budak perempuannya. Nah, itu azim ya, namanya dia ngadu. Ya alhamdulillah dia ngadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kan kita tahu masyaallah rahimna rahim bil mukminina raufur rahim, sayang dan betul belas kasihnya luar biasa Rasulullah SAW, apalagi makhluk-makhluk yang lemah, orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan anak-anak, budak-budak, hatta walaupun itu kelasnya budak. Nah, ketika terjadi seperti itu Rasulullah merasa ini berat ini, walaupun itu bukan mungkin masalah biasa ya, tidak sampai mungkin apa namanya, tapi karena itu budaknya. Tapi yang kita lihat di sini hidupnya hati si Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami yang seperti itu, langsung dia seketika menyesal datang kepada Rasulullah mengadukan perihalnya. Ini gimana ya Rasulullah, saya mau tebus salah itu, mau saya tebus dengan apa, membebaskan dia. Masya Allah mereka. Nah, padahal budak itu kadang sulit mendapatkannya. Mungkin dari tawanan perang harus bertempur dulu. Ya. Jarang-jarang bisa untuk membeli budak. Nah, tapi kalau dapat dari ghanimah, dari peperangan, nah, itu luar biasa. Nah, tanya kepada Rasulullah, coba bawa dia kemari. Nah, datanglah jariah itu. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Man ana? Qala anta Rasulullah. Lalu dijawab, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Jawaban dia, pengakuan dia bahwa Allah di langit dan yang dihadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan dia mu'minah. Layak untuk dibebaskan. Rawahu Muslim fi kisati Muawiyah bin Hakam As-Sulami, hadisnya sahih. Jelas. Nah, itu dari hadis ini menunjukkan bahwa itu salah satu tanda keimanan. Dan beriman kepada Allah itu meliputi beriman kepada asma wa sifat. Nah, bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Abdul bin Ubaid al-Khuzai walidu Imran bin Husain, utrukis sittah wa'bud ladhi fis sama'. Wa hadha huwa al-lafdhu alladhi dhakarahu al-mu'allif dhakarahu wa dhakarahu fil isabah min riwayat Ibnu Khuzaimah fi qissati islamihi bil lafzi ghairi hadza wa fihi iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain hina qala sittatun fil ard wa wahidatun fis sama. Masuk Islam, berapa ilah yang kamu sembah? 6, 7 ya Rasulullah. Bayang. 7. Satu di langit, 6 di bumi. Tinggalkan yang 6. Sembah yang satu saja yang di langit. Wa ajma'a salafu ala thubuti ulwi dzat lillahi wa kaunihi fis sama' fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Sepakat salaf untuk mengisbatkan bahwa Allah itu maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Nah. Wa qad ankara ahlu at-ta'til kaunallahi bi dzatihi fis sama' wa fassaru ma'naha anna fis sama' mulkuhu wa sultanuhu anna fil fis sama'i mulkahu wa sultanahu wa nahwahu wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah. Kalau kerajaan Allah cuma di langit, kekuasaan Allah di langit, yang di bumi apa? Enggak termasuk kerajaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Kalau mereka mengartikan bahwa artinya fisama itu kerajaan Allah di langit. Enggak. Wabi wajhir nabi. Kemudian sisi yang keempat bantahan terhadap mereka, anna mulkallahi wa sultanahu fis sama' wa fil ardi aidan. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu di langit dan juga di bumi berlaku. Aturan-aturannya di langit, aturan-aturannya di bumi juga berlaku. Dia disembah di langit, dia disembah di bumi. Wa bi wajhin khamis. Sisi yang kelima membantah mereka, wa huwa dalalatul aqli alaihi li'annahu sifatu kamalin. Ini dia. Dalalatul aqlin. Akal menunjukkan bahwa Allah memang punya sifat maha tinggi. Kenapa? Sifat maha tinggi itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, menunjukkan kesempurna. Sesuatu yang tinggi berada di atas segala-galanya itu menunjukkan kesempurnaan. Wa bi wajhin sadis. Sisi yang keenam, dalalatul fitrah. Dalalatul fitrah alaihi yang menunjukkan ketinggian Allah, kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Li'anna al-khalqa mafturun ala anna Allah fis sama. Itu fitrah manusia. Itu tadi yang disebutkan dengan Ibnu Juwayni dan Hamadhani. Nah, gimana kita mengartikan subhana rabbiyal a'la? Nah, tanyakan kepada mereka, kamu artikan apa dan kamu bayangkan apa ketika sujud? Ya. Apa yang kita bayangkan ketika kita sujud? Betapa rendahnya kita, betapa tingginya Allah, maha mulia Allah di atas segala-galanya. Nah, itu kalau betul-betul orang itu faham makna al-a'la, kemudian tahu siapa dia, betul-betul sujudnya itu sujud yang menunjukkan dia hamba. Disitulah Allah Rasulullah menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa aktsiru fihi ad-du'a. Nah, disitulah dia perbanyak sujud, nampakkan dia kehinaan dirinya di hadapan Allah yang maha tinggi. Maka betul-betul para thalabah yang sudah mengerti ini. Ya. Nah. Kalau sudah sholatnya lebih baik, nah insya Allah akhlak yang lain pun juga bisa terubah. Qala ma'na kaunillahi fis sama. Sekarang pengertian Allah itu di langit. Al-ma'na sahih. Makna yang benar li kaunillahi fis sama anna Allah taala ala sama fi bi makna ala di atas langit fa fi bi makna ala wa laysat lidzarfiyah bukan menunjukkan dzaraf yang menunjukkan Allah mengepung di dalam, maksudnya dzaraf di sini di dalam. Nah, berarti kalau di dalam Allah dilingkupi, dikepung oleh dinding-dinding langit. Tidak, Allah di atas langit. Maknanya fi, maknanya fi apa? Ala. Li'anna sama'a la tuhitu billah. Karena langit itu enggak bisa meliputi Allah, mengepung Allah, mengelilingi Allah. Kalau kita terkepung dengan dinding, atap, lantai. Au innahu fil ulwi, atau dia berada di ketinggian. Fas sama bimakna al ulu, semua yang di atas kita itu dalam bahasa Arab sama. Ini di atas, ini langit. Walaisal murad biha sama al mabniyah. Ini bukan dimaksud sama di sini bentuk bangunan yang kita lihat di atas kita yang biru dan hitam sekarang. Taib. Tanbih. Dzakara al-muallif rahimahullah annahu naqala an ba'dil kutubil mutaqaddimah anna min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yasjuduna bil ardi wa yazumuna anna ilahahum fis sama' wa hadha an-naqlu ghairu sahih li'annahu la sanada lahu. Penukilan yang kemarin itu enggak ada sanadnya. Nah. Di kitab-kitab terdahulu. Tinggal kita melacak, coba yang lihat dengarkan Hidayatul Hayara, monggo dilihat, diperhatikan, mungkin ada ya. Nah, kajian dengan Ustaz kita Muhammad Syed. Nah, taib. Nanti tanyakan, mungkin bisa di situ ada ya, mungkin yang perhatian yang punya kitabnya mungkin bisa melihat di situ, bisa jadi ada disebutkan, karena mereka kan memang suka mentahrif, merubah-rubah. Baik. Walianna al-imana bi'uluwillahi wasujud lahu la yakhtassani bihadhihi al-ummah. Juga, nah ini mungkin bantahan yang keduanya beliau, beriman kepada maha tingginya Allah dan sujud kepada Allah itu tidak khusus bagi umat ini saja. Wa ma la yakhtassu la yasihu an yakuna alamatan. Mana yang tidak sahih berarti tidak pantas, tidak pas untuk menjadi tanda, ciri-ciri. Walianna ta'bira biz-za'm fi hadzal amr laisa bimadh, li'anna aktsara ma ya'ti az-za'm fi ma yushakku fihi. Dan anggap ini penyebutan, ungkapan beliau dengan menyatakan fi ma za'am, kalimat itu, ungkapan ini dalam masalah seperti ini bukan pujian, karena mayoritas, kebanyakan kata-kata za'am itu seringnya pada hal-hal yang diragukan. Za'amal ladina kafaru allan yub'atsu. Qul bala. Nah, mereka kan meragukan. Nah. Baik, itu tentang ketinggian Allah. Qala su'ila Imam Malik rahimahullahu taala. Malik bin Anas rahimahullah, faqila ya Aba Abdullah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Sekarang sifat istawa. Faqala al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was'alu anhu bid'ah. Suma umira bi rajul fa ukhrij. Seperti itu juga diriwayatkan dari gurunya Rabi'atul Ra'i. Seperti itu juga yang diriwayatkan, dinukil oleh Imam Dhahabi dalam ulu, sifat al-ulu, dari ummuna, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ditanyakan oleh orang ini tentang ayat tadi, gimana istawa itu? Kata Imam Malik, dalam keadaan disebutkan oleh beliau dalam syarah yang lain, berkeringat kening beliau, gemeteran, menahan marah. Menundukkan kepala, kemudian beliau angkat lagi kepalanya, berkata al-istiwa ghairu majhul. Kata-kata istiwa itu bukan sesuatu yang majhul, bukan sesuatu yang tidak dikenal artinya. Paham, orang Arab paham maknanya. Wal kaif ghairu ma'qul, kaifiatnya itu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Beriman bahwa Allah itu di atas arsy-Nya itu wajib. Al-Quran memberitakan dalam 7 tempat. Rasulullah juga menyebutkan dalam sunnah. Dan menanyakan tentang hal itu, menanyakan tentang kaifiatnya, itu adalah bid'ah. Kemudian orang itu diusir keluar. Syarah. Jawabu imam al-imam Malik rahimah bin Anas bin Malik rahimahullah, walaysa abuhu Anas bin Malik. Nah, di sini bukan putra imam, bukan putra Anas ya, walaupun bapaknya Anas bin Malik juga, tapi yang ini lakopnya apa belakangnya itu As-Subhi atau lupa, tapi bukan apa namanya dari kalangan Ansor, bahkan disebutkan termasuk mawali. Nah, bal khairuh wa kana jiddu Malik min kibarit tabi'in wa abu jiddihi minas sahabah. Ada mengatakan begitu, tapi nah, ini jadi jelas bahwa kakek Imam Malik ini yang membuat bertikai ya, berselisih antara Imam Malik dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu as-sirah. Nah, entah karena menyebutkan nasab yang salah atau gimana ya, sampai akhirnya terjadi ketidakcocokan. Nah, kakek Imam Malik termasuk kibar tabi'in, dan bapak yakni Abu Jiddihi dan bapak dari kakeknya itu termasuk adalah dari kalangan sahabat. Wulida Malik sana 93 bil Madinah wa mata fiha sana 79 wa 100 wa huwa fi asri tabi'i at-tabi'in. Nah, dilahirkan tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, 86 tahun usia beliau. Dan berarti beliau di masa-masa tabi'ut tabi'in, termasuk dalam kurun mufaddalah, tiga generasi terbaik. Su'ila Malik faqila ya Aba Abdillah Ar-Rahman ala arsistawa kaifa istawa, faqala rahimahullah al-istiwa ghairu majhul, ay ma'lumul makna, maknanya paham, wa huwa al-ulu wal istiqrar, tinggi dan tetap, wal kaif ghairu ma'qul, sedangkan kaif, kaifiatnya enggak tahu kita sebagaimana, seperti apa sih tingginya Allah di atas sana, tetapnya Allah di atas sana. Nah, ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrikatul aql bil aql, kaifiat cara bagaimananya Allah di atas arsy-Nya itu enggak tertangkap, enggak bisa dia tangkap, dicerna oleh akal. Li anna Allah taala a'zham wa ajal min an tudrikal uqul kaifiyata sifatihi, karena Allah subhanahu wa taala terlalu agung, terlalu mulia untuk bisa akal itu menangkap kaifiat sifatnya. Bagaimanapun orang itu berusaha untuk menerangkannya, sesempurna apapun gaya bahasanya, tulisannya, Allah jauh lebih sempurna dari yang disebutkan itu. Makanya disebut, diingatkan oleh beliau dalam kaidah mutlaq, hati-hati nanti kamu terjerumus dalam dusta. Nah, menerangkan tentang kaifian Allah itu. Kenapa? Bagaimanapun Allah itu, sepandai apapun orang itu menerangkan, Allah jauh lebih sempurna dari penjelasan tersebut. Nah, qala wal imanu bihi wajib, yakni ai al istiwa, mengimani bahwa Allah beristawa di atas arsy-Nya itu wajib, li wurudihi fil kitab wa sunnah, berarti apa, itu berita Al-Qur'an di 7 tempat Allah menyebutkan dia as-isnam istawa alal arsy, wasu'alu anhu, yakni mempertanyakan tentang kaifiatnya, ai su'al anil kaif bid'ah, enggak pernah para salaf menanyakan itu. Li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Enggak pernah ada di masa Rasulullah. Padahal itu bukan butuh. Kalau memang itu meragukan, bikin was-was, pasti ditanyakan oleh para sahabat. Apalagi itu perkara penting, akidah. Enggak ditanyakan oleh mereka. Kenapa? Paham maknanya? Coba dalam masalah fikih, Rasulullah diam. Ya Rasulullah, apa yang engkau baca sebelum baca Al-Fatihah? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Hah? Yang nanya seperti itu siapa kepada Rasulullah? Apa yang anda baca ya Rasulullah sebelum membaca Al-Fatihah setelah takbir? Abu Hurairah yang menanyakan. Rasulullah kan mengajarkan Allahumma ba'id. Itu bukan masalah soleh. Ini kan perkara penting, masalah akidah. Supaya dia terkenal. Siapa yang dia sembah? Tempat bergantungnya. Nah, nggak mungkin nggak diterangkan, nggak mungkin mereka luput untuk tidak menanyakannya. Nah, tapi ternyata memang tidak ditanyakan, menunjukkan itu sudah mereka fahami. Suma amara umira bisail fa ukhrija minal masjid khaufan min an yaftinan nas fi aqidatihim wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilmi. Nah, kemudian beliau perintahkan untuk orang itu dibawa keluar, diusir dari masjid, ya, khawatir jangan sampai menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin dalam masalah urusan akidah mereka, sekaligus ta'zir. Ta'zir ini di bawah hukuman had. Nah, dengan menghalangi dia dari majelis ilmu. Qala rahimahullah ta'ala faslun. Sekarang fasal berikutnya, fasal yang baru, tentang kalamullah. Qala wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin wa sami'ahu Jibril alaihi salam wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Termasuk diantara sifat Allah itu adalah bahwa Allah maha berbicara dengan kalam yang qadim, maksudnya dengan kalam yang azali, bahwa Allah punya sifat berbicara. Ya, sejak ada, Allah ada, ya sifat, semua sifat Allah, nama-nama Allah sudah ada pada Allah. Dan sifat itu mengikuti mausuf. Nah, Allah punya sifat khalq walaupun belum ada makhluknya. Dan nama Allah sudah ada, Al-Khaliq. Yusmi'u, Allah perdengarkan kalamnya itu, man sya'a min khalqihi. Allah perdengarkan kepada sebagian makhluknya yang Allah kehendaki. Allah perdengar, didengar oleh Nabi Musa kalamullah itu tanpa perantara, dan didengar pula oleh Jibril, kemudian siapa yang Allah izinkan dari kalangan malaikat dan para rasulnya yang mendengarkan kalam beliau. Termasuk di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang sangat luar biasa. Allah panggil, Allah undang ke langit, naik langsung di tempatnya sampai berhenti di Sidratul Muntaha, tempat perhentian paling batas paling akhir di mana sampainya yang dari bumi dan yang dari sisi Allah. Nah, di situ Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah. Qala rahimahullah wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimunahu. Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengajak kaum mukminin di akhirat nanti bicara, dan mereka pun akan berbincang dengan Allah. Nasallallahu ja'alana minhum. Wa ya'dhana lahum fayazurunahu, dan mengizinkan mereka untuk menziarahi Allah, datang kepada Allah. Qala Allah taala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Musa berbicara dengan sebenar-benarnya berbicara. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sungguh aku memilihmu di atas seluruh manusia dengan risalah dan kalamku. Wa qala subhanahu minhum man kallamallahu. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidaklah tidak pantas bagi seorang manusia untuk Allah ajak bicara kecuali dalam bentuk wahyu atau dari balik hijab. Nah, Allah mengajak siapa yang Dia kehendaki bicara. Falamma ata, wa qala subhanahu falamma atahuma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Ini juga menunjukkan Allah mengajak beliau bicara, nada dengan suara keras, bisautin murtafi'. Kalau naja munajat itu bisautin munkhafid, dengan suara yang rendah. Wa qala subhanahu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah. Dan tidak boleh untuk mengatakan bahwa yang mengucapkan ini innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun, ini selain Allah. Tidak boleh. Jelas ini perkataan Allah kepada siapa? Nabi Musa, bukan? Nah, ini istimewanya. Ya, nah, untuk menunjukkan bahwa Allah memang berbicara. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama." Apabila Allah berbicara dengan wahyu, ketika Allah mau mewahyukan sesuatu, didengar oleh seluruh penduduk langit. Rawat dalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga ada menunjukkan sahih, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat itu, itu para malaikat sampai tersungkur, seakan-akan mereka pingsan. Dan yang pertama sekali bangun adalah Jibril. Warawa Abdullah bin Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yahsyurullahu al-khalaiqa yawmal qiyamata uratan, yawmal qiyamati uratan hufatan ghurlan buhman, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, anal malik anad dayyan. Rawal a'imma wastashhada bihi al-Bukhari. Allah mengumpulkan seluruh makhluknya pada hari kiamat dalam keadaan uratan, tidak berpakaian, hufatan, tidak beralas kaki, ghurlan, tidak berkhitan, buhman, tanpa membawa sesuatu pun, tidak membawa apa-apa. Nah, lalu memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar dari yang jauh dan sebagaimana bisa didengar dari yang dekat. Semua mendengar panggilan itu. Allah mengatakan, anal malik, akulah maharaja. Anad dayan, akulah yang maha memberi balasan. Diriwayatkan oleh imam, para a'imah, dan dijadikan syahid oleh Imam Bukhari. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar, disebutkan, anna Musa alaihi salam laylatan ra'an nara fahalathu fawazi'a minha. Ketika beliau dari, ya, dari mana Madian mau ke Mesir, membuat beliau takut melihat api di sebuah lembah, lembah suci tua. Fanadahu Rabbu, lalu dipanggil, ternyata dipanggil oleh Rabbnya, ya Musa, faajaba sari'an istiqnasan. Beliau langsung menjawab dengan segera, istiqnasan bisaut, karena merasa dekat. Nah, ini merasa dia mencari apa namanya teman, menuju ke suara tersebut. Bukan apa namanya, artinya orang itu kan kalau dengar sesuatu yang di tempat dia sunyi, dengar panggilan, kan dia merasa dekat, dia segera mendatangi suara itu. Qala labbaik labbaik asma'u sautak wala ara makanak. Aku dengar suaramu tapi aku tidak lihat tempatmu. Fa aina anta? Qala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika. Fa'alima anna hadhihi sifalatan bagi illallah. Kemudian disebutkan, ternyata yang menjawab itu mengatakan, aku di atasmu, di depanmu, di sebelah kananmu, di sebelah kirimu. Maka Nabi Musa tahu bahwa di hadapannya ini adalah Allah. Karena Allah, Allah meliputi segala-galanya. Faqala kadza, kadzalika anta ya ilahi, demikianlah engkau wahai ilahku. Afakalamuka asma, apakah kalammu ini yang aku dengar? Am kalami rasulik, atau kalam rasulmu? Qala bal kalami ya Musa, bahkan itu adalah ucapan, ini kalam kalamku, perkataanku. Qala syar as-sifatul khamisah asyarah al-kalam, sifat kalam ini bisa sifat apa? Sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Sifat zatiyah berarti apa? Sifat bahwa Allah mutakallim, maha berbicara, tidak bisu. Sifat fi'liyah berarti bahwa Allah berbicara itu kapan saja dia kehendaki, dengan apa saja yang dia kehendaki. Al-kalam sifatun min sifatillahi thabitah lahu bil kitabi wassunnah wa ijma'is salaf. Qala Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Ayat-ayat tadi, minhum man kallamallah. Nah, Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu an yuhya bi amrihi takallama bil wahyi." Apabila Allah ingin mewahyukan perintahnya, dia bicara dengan wahyu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Wa ajma'a salaf ala thubutil kalam lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Wajib untuk kita itsbatkan. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliku billahi yata'allaqu bimasyiati bi hurufin wa aswatin masmu'ah. Itu kalam yang hakiki, yang sesuai bagi Allah, yang tergantung kepada masyiatullah dengan huruf dan suara. Ini diisbatkan oleh a'immatus salaf. Ada disebutkan oleh al-imam as-sajzi, itu sering dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa saut dan huruf itu termasuk. Nah, bagian ini diisbatkan. Ya, bagaimananya Allah yang tahu. Nah, ini Allah ini bicara sebagaimana kata beliau ini, ahwa kalamun haqiqiyun yaliku billah yata'allaqu bimasyiatihi bihurufin wa aswatin masmu'ah, dengan suara yang didengar dengan huruf. Nah, baik, wa dalilu ala annahu bimasyiatihi qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Allah bicara dengan kehendaknya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, yang pelajar nahwu ini faham. Itu bantahan telak. Ada seorang yang Mu'tazili yang menolak bahwa Allah punya ini mengajak bicara Nabi Musa. Dia mengatakan, "Kamu rubah ayatnya, enggak benar itu." Jadi bacanya gimana? Wa kallamallaha Musa taklima. Siapa yang diajak bicara? Allah. Yang diajak bicara Allah. Enggak terima kalau Allah itu yang mengajak bicara. Kalau tadi wa kallamallahu, berarti kan fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ganti, enggak boleh. Enggak mungkin Allah bicara. Lalu bacanya gimana? Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang ngajak bicara adalah Nabi Musa. Imamnya Ahlus Sunnah, Ahlul Quran. Gimana kamu dengan ayat ini? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Apakah kamu mau baca wa kallamahu rabbahu? Berarti kamu bukan orang Arab. Enggak belajar nahwu. Enggak mungkin. Ya, dalam kondisi seperti ini dhamirnya itu kembalinya ke depan. Nah, intinya antum belajar mutamimah itu dalam bab dhamir. Itu nanti dhamir, nanti ada nama apa namanya, kalau yang belajar kawakib ada diajar di situ, diterangkan tentang marajik, marjik dhamiril ghaib. Ya, itu ada beberapa enam poin atau berapa itu penting untuk difahami mereka yang belajar mutamimah. Ya, yang sudah belajar mutamimah, yang sudah pernah belajar kawakib, itu diulang lagi, itu penting. Itu marjik dhamir ghaib. Nah, ya. Baik. Qala rahimahullah, fataklim hasala ba'da maji'i Musa. Jadi taklim, ajakan bicara itu terjadi setelah datangnya Nabi Musa. Fadalla ala annahu muta'alliq bi masyiatihi ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah mengajak bicara itu ini tergantung kepada kehendaknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu. Ya. Nah. Ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang ya.